Sadu. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Ku yakin ini semua perasaan cinta, tetapi hatiku kamu di sisiku, hati rasa satu. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Aku terbalas, oh bahagia sekali. Tapi bila tak terbalas, ku tak sakit hati. Nah, aku menyadari siapa diriku, mencintai dirimu namun bahagia hatiku bila selalu bersamamu. Kamu di sisiku, hati rasa satu. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Ku yakin ini semua perasaan cinta, tetapi hatiku malu untuk kamu di sisiku, hati rasa sadu. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. bahagia.